Nona Akila, salsa gila, Nona Ternate bikin kakak gila-gila. Nona Akila, oh salsa gila, ada Nona manis, dia bintang RT2. Oh, terlalu manis sayang, Akila nyakit sayang, siapa yang diasuh pasti dia melayang. Terlalu manis sayang, Akila nyakit sayang, siapa yang diasuh pasti dia melayang. Bacan dia bernama Akila, su jadi incaran setiap hari dia bikin beta melayang.